Dari pentas kebesaran yang bergaya, Tarlim Dangdut Nengsi Grup Jos dengan bangga akan mempersembahkan sebuah mimbar drama Tarlim dengan judul Keder Balike. Keder Balike, sebuah kisah yang diambil dari geografis kehidupan manusia sehari-hari yang menceritakan kehidupan berumah tangga yang penuh dengan karakter sifat yang berbeda, keseragaman, ambisi akan harta dan tahta, dan juga dihiasi dengan kisah romantis perjalanan hidup manusia yang tega membagi asmara cinta hingga terjadi sebuah penderitaan dan air mata. Ini cerita skenario digarap apik sutradara Bung Bambang Sadi Mulyadi Wiguna dengan didukung para pelaku di antaranya Umi Haja Neng CS, Kanjeng Babi Marini, dan juga diberikan oleh Perang Tua Gaya bersama Bapak Haji Abdul Kamit Klemat Klemong. Keder Balike, juru sekar Bambang Sadi Mulyadi Wiguna, dan juga bakal mengajak Anda untuk canda dan tawa bersama pelawak-pelawak kondang bodor yang kesohor yang bakal mencipta tawa menggelar humor bersama Wapeyek Karpedebek Wabligo Rada Gelo. Keder Balike, demikian satu paket judul cerita yang bakal kami ketengahkan untuk Anda. Asa kami, petik yang baik, tunda yang nista. Dari kami pribadi yang bertugas, mengucapkan selamat menikmati lewat satu suguhan yang pamungkas bersama mimbar drama Tarlim dengan judul cerita Keder Balike. Dewe yen awal kelingan yen bengi kula dadi impian. Kebayang bayang ning pikiran kelingan karo pujaan hati yen turu ralali yen mangan rasane ora ngeli rentegi ningati bagi mati tenimbang kang yana leda di siji kebayang ning mata astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Memang sungguh berat segala cobaan sing menimpa ning rene kita. Ora kena kanggugat sama sekali, Bu Sumanta. Deneng urip ning dunya ku kabranteman, Kang Yana. Wis lawas tan ora jamu-jamu, Kang Yana. Barangan jamu godong kecubung. Wis lawas karo Kang Yana beri ketemu barengan ketemu ning dhuwur panggung Mama Lura Damuri matur kesuwun Mama Lura Damuri sedina sunut kelaya Muri neng si kelayu sebulan aduh kelingan setahun sun gayung yung orang ngeli rentegi ningati bagian mati Mama Lura Damuri tenimbang Kang Yana beda di siji kebayang ning mata deneng urip setiap dina kaya ngapa neng siku nemoni seneng kaya ngapa neng siku nemoni bahagia Mas Nur Bapak Kodir deneng urip nemoni sing ora kaberang pari arepan ngoleti neng si kuatir Bapak Lurah Damuri. Matur kesuwun sanget Bapak Lurah Damuri. Matur kesuwun. Sedina sun Bapak Lurah Damuri neng Sikelayu bagian mati Bapak Darko tenimbang Bapak Darko beleda di sece sebut-sebutin yang si kurip ning dunya ku beli betah Mas Nur karin delengakan rumah tangga nih Bu Sumanta si enak seneng bahagia tapi rumah tangga nih si keceluk dua laki si pegawai keceluk dua laki si pangkat. Tapi kena ngapa kanggo tertekan batin selalu disiksa setiap dina tulis sampean ke pabrik kelingan takkan biasanya sampean setiap bulan pasti bakal gajian dikirim akan sekian wisolin limang bulan sampean boro-boro arepan kirim gajian Kang Sadi kirim surat sampean ku beli aduh Gusti kula maaf pun ora kuat nyanggalarane Bos Sumanta Kang Yana Bapak Lurah Damuri nek perasaan kari turu baka pengen yang siku ora lali lali Mas Nur Bapak Kodir sesambate kaya grang aduh lara kelawang pati larasi udah di sewiji Kang Sadi lara neneng si pengen ketemu karo laki duka hari arepan nyusul khawatir sampean kukang bokatan wis kawinan maning kari menang bae ning kampung ning siku kanti belanja ning wong tua selalu diumbangi setiap dina arepan jaluk tulung tulung ning sapa arepan jaluk sambat sambat Adi. Nyangan duduni ngebos cuman tadi iwi. Sudah disewiji perasaan kaya blena mandan apa seneng elang mandan apa bahagia bapak lurah awan bengi esuk kelawan suri ketemu karo kang sadi pinaka pujane ati apa maning kariwong niburi ning wong tua kuning salai senajan ning bener gak maksa bae ning siku diumbang. Ya Allah, Gusti Pangeran, astagfirullahaladzim. Tulis sapa konon ya si ngupai petunjuk ning kita. Si ngupai dalam usaha ini kita kisapa. Lamun wong wadon tek aku wong tua. Lamun wong lanang tek aku bapak. Supaya neng si bisa kerja. Supaya neng si bisa ngetokakan kasilan supaya disayang nih wong tua supaya dieman nih wong tua karena sadi sesampati kaya grantang adular lawan pati lara sewudah disewiji bos sumanta mas nur boten ketinggalan malik kalian kang yanang nih kalian kang luradamu rini Gusti Pangeran astagfirullahaladzim. Lamun masih urip je wong tua lanang ning sik kupri mungkin kayang kinir. Tamtu bae ning sik ana sing kanggo adu. Ya Allah Gusti Pangeran semoga pikirannya yang siku terbuka. Ya Allah, tolong ninggal kita berantem kita urip ning dunia selalu dumbang ambing akan wong tua. Terus bacote kok aja menang-menang. Nasi, bro bola metu banyu mata sampai tekan ning metu ning ketik jare basane. Ngarep-ngarep lagi ini lah mau bakal mantap, gak? pembasuh piring, kuli ngumpah gombal, kuli derap, ngabrak-ngabrak, mana kagak pung remi. Karisin jadi wong enam jedong bae ning omah. Cukup bacot biar kerjane. Hah? Kerjane bacot biar kecukup. Laka sesene bolak aku. Nyangitakan pisang bocak ini. Cahang sirah. Lama nurut nih ngomongnya kita wong tua mah. Beda di kejadian ini. Uripe tentunya seneng. Gila-gila kita mah. Eh yang ditakkan bocaku dilorokakan di wong tua jare kita. Karo bature bos boleh bayak. Karo bature mama yana beka yana ake. Bos panglong. Bos kusen-kusen. Ora gelem. Apa nih? Uripe seneng ora konon beli temen aku sade be sade jeluk tulung bening bos bolet eman saya selawase temen bae nu sing aran sadiku padronge bagus beli campleng ora kok. Selawas-selawas maaf, Mbak. Cocote kok bisa jeluk Mbak Mbak. Pril-pril itu tak bengui baik. Lagi ngomongi bocah. Neng sin jaluk maaf, Mbak. Rasa ya nek ya. Rasa kangen sekin mah ya. Wong rumah tangga kok neng sih. Bakal si Rauri kayak kene ndek ngarepan enake si ngende. Jare laki nirak ngomongku, cakep nirak si ngomongke. Semak, bari gak angsa di kukun ku madu dua ngangguran. Wong pegawe kono mah, polisi. Polisi ke ngomongnya ke polisi sih. Setan gini ngomong. Bakal wong polisi ku nengsi. Ngerti ning hukum. Ngerti ning bebener. Caranya ku beli kayak nenen. Bakal bener-bener mah. Padahal diajak adon di Kalimantan. Pilado Kalimantan kok. Wong kene wong kertanegara gak pirang-pirang. Sing pada kerja mang luar negara ku ya bok. Ana sing mang Jepang, ana sing mang Arab, ana sing mang Taiwan, Korea, pirang-pirang akeh. Tapi bakal wis lawas ning negara wong ning anakku. Pengen pertemuan karo keluarga. Pengen aja sono karo keluarga. Lamun ning kanane gampang oli balik cuti mah. Dak priwen ge gak kangen karo keluarga kok. Ari laki nira. Keceluk polisi ado Kalimantan pirang bulan jaman nek kemantok-mantok ge kok. Lah kata-katane kok jabor prokos tapi kaplek duit murung. Polisi aku ngopi. Polisi apa? Polisi tembelak. Semak, mangsa ngarani kang sa di polisi cemblek. Ari, ngomong mah buser kan nama yang semak buser. Buser apa? Buser ento. Ya edah lah. Nyengit bocah. Masa buka-buka otaknya ku pikirannya ku. Aduh semak. Kita ngomong ning sira kalau sira ngomong jawab nurut kudu sampe ning batin ati jen bos-bos tirang tiro ape paderba kanggo pedelak isat anggo ning siku kon jaluk pegatan ingkang Sadi mak jaluk pegat teka Sadi mene sira ngomong jaluk pegat lin jaluk pegat sira awas berpikir yo bisa pikirane di otak buka sira mak kurang ajar sira aja kalah mancing mak ning jare bar ngomong mak semak Aduh, mama. wadono wis tega. Wong tua lanang wis mundur ning dunya. Bapak Sumanto Magic. ibu kaji siapa kene? Yayu kaji siapa kene? Aduh, beli kelingan. Ya maklum wis tua, yu kaji. Bagian gabion, kembang temen ayu temen kasihan. Kagian aduh. Kagian ngadu bu. Siapa kene? Siapa kene beli kelingan? Siapa? Oh, ibu kaji sana. Ya Allah, ibu kaji sana. Matur kesuwun sanget. Eh, ibu aji sana canggah dipayu utang kita narong juta tak. Matur kesuwun ibu aji sana. Ya Allah, ya Allah. Weruh akeh sedulur iki tani kene weruh. Hah? Kah, contoh ibu aji sana. Wong e ayo gembleng bagus bapuk. Lakine wong sugih. Di kaya sirok, tok-tok sadi. Ruwak sing contoh kaya konon po. Suhun. Oh, apa mani? Suhun. Suhun mas. Apa? Delang. Delang, mani delang. Keluk tulung bayangin mama kabri minangka bosku sonku sen saking cikati mama kabri sing paling sayang ngerti ngerti beli menang jaluk Komania, hari kaya konon mah yang punya ketoprak. Weruh, weruh, wong tua-tua gak bisa masih. Komani mas yang punya ketoprak. Apa kamu pegatan di dalam? Keberatan apa? Karo saja ah. Neng sing jaluk ampun bakal neng sing ku penjaluk pegat ingkang sadi si ma. Eh, sira kumuni keberatan ku pribe neng si. Pada rumah tangga saumur-umur sira karo sade. Digelangi gede. Batik. Nganggo kalung grembyongan boro-boro. Kan menot sing batin gebyor. Batin ikhlas kepo bingung. Garing ngawa orang bisa selek arepnya kayak lebahan aduh neng si ada angel-angel temen gak dite neng neng si beli angel-angel beli apa ma bisa neng si ngomong keberatan jaluk pegat kang sadi karena neng si kubis lagi matang ma neng si bis lagi ngandung ma neng si bis lagi matang sirus lagi mateng ma jeluk katulung beni mimitari emang sayang selawase sarang mama lurai keti jareku sayang sirah lagi mateng. Kawe beban ni wong dawuk. Oleh piye cara petane? Oleh lima. Lima. Iya, Ma. Lima, enam, pitu. Sirek wong pertama. Baka umume wong kene. Baka meteng oleh pitu kudu nuju bulan. Kudu dislameti. Diadusi resiko wong tua, kudu resiko. Bebane wong dawuh kok ora kono. buah. Berapa? Nembe oli lima kan sirah. Iya. Maka sirah nurut di ngomongannya kita. Tunduk karo wong tua, patuh karo wong tua. Gugur akan kandungannya sirah. Hah? Goyang kandungannya sirah. Semak. Kanggu aku dua anak, bayi beban yang kita sirah. Kandungannya nengsi digugur akan mak. Si emong kandungannya yang jadi gugur akan mak, neng si durung bisa lebur dosa, neng si belum mungkin kandungan digugur akan mak. Bang, gua kok gua kandung kalau harus ngopek nih ngopek. Mimpi kami saking penguragan, neng si emong mak. Mimpi tari mama Tambri, Mama Tambri, jareku sayang. Neng si kudu laki mak, mang saya kandungan neng si dibuang mak. Dua laki lah mau laki durai samplak, tanggung jawab segala galang. Jelasnya si Rek ngelawan nih wong tuaku ya. Jelasnya mas si Rek ngelawan nih wong tua. Ngomong nurut dan ingatinnya mah emang bisa karo sadi bagus no. Tindakannya si Rek pilihannya si Rek yang pengennya kayak kono berapa. Tegel-tegelan karo wong tua berapa apa no. Kader mis godewis jarang basah nih. Wih cukup warek kopi ini si Rek ngelan. Sira tegel karo wong tua sebaliknya kita luwi tegel ning sira. Nesi. Rongok nek ning sira ya. Barak dok siji di dadar Mas Ambak. Sira tegel ning kita kita tegel ning sira. Jam kian dinakin detikin bakal sira tek kabeh pengen bareng karo Sadi. Nyingkir. Gulati laki nira ya. Tiburan laki nira nani jajak nge. Bisa ketemu karo laki nira. Sira durung nemoni enak. Durung nemoni seneng wani tindak ning omahe kita. Babat ya, jangan coba-coba sih. Kurang ngajar. Jeluk tulung bae ning mama Eka emang sayang selawase. Sarang mama Tapi sarang mimir jare emang jareku sayang. Ya Allah Gusti Pangeran. Kapak buntelane pokat bergojol ning dalan kanggo saline. Kanggo saline. Bab mana mangkat. Ora sudi-sudiatan. Anggo apa dua anak gawe sesak beni wong tua. Dari semua bener neng sih kok perlu ngamak. Mangkat kok aja kesuwen ini. Uripe kita wis dewekan ya dewekan maning lah. Anggo apa dua anak lah gak ngerti nih. Yang kita kan bocah. Ayo mangkat. Bakal sirat bener-bener tegal mangkat loh. Bakal sirat beli mangkat sirat kecok-kecok nih kayaknya sirat laka abu. Aduh petat. Aduh. Aduh. Aduh tolong. Aduh, pior. Ada. Ada, ada. Ma, aduh petan. Kenapa, Ma? Puas-puas. Endas kok si petan kayak kenen. Mama lu rada murid. pas mawis bener neng si kupon luna, neng si aku salah emak, neng si kuat kedosa ini semua cuma, neng si jangan lupa ngapura emak. Ditipuan dari tempat parkir tiga roda ya sebagai motor, tempat parkiran suruh diambil dengan tekan RT penting dinas keliling. Diulangi lagi, siapapun yang punya nitipan dari kendaraan motor oleh dari tempat parkiran suruh diambil dengan tekan RT mau keliling. Ya banyak terima kasih Bapak Sumanta matur kesumu sewu. Cih, kita mah bagai Bapak ngupai. Sumanta ku temenan-temen ngupai neng siku. Ya Allah, ya Allah hari kita bisi pai. Bapak Sumanta, wong dewe anak kurang ajar. Suhu. Andikan neng sik, Kang. Neng sik. Sirah ku enak-enak bae, wong tua mah ditinggal. tulung bengi mamai Eka emang sayang selalu. Arpan mende jarang andarku de sampun enak temen siraku. Ayo sama sing arpan ngepay duit maning ayo. Ayo kaki ya. Kaki masih buka bos kaki. Kaki. Kita kesuwen matur kesuwen. Apa pendelak pendelek kok? Duitnya sirat tak kena kok. Keprek perainya sirat. Lah sekarang ini ibu dani rimane jalan kodeng. Dani kita mau beli aku. Masih wong dene orang di aku acan. Kok belenakan wong emang. Akhirnya bener-bener ngaku ya mene kan ini kita nek. Ku. Bakal giliran kita beli ngupai. Wes. Banget temen-temen maling-maling ane wong dewe ya pada kalis kabe cangga pamene pak ya Allah bos hai ya kian ya Allah bos bos me ini ulama durung gak masih buka paderga aja mendelik bae neng sih pokoknya kau beli ngupai oh selun laka maning gini laka bunten ga atur kesuwun oh kesuwun ayo masih buka gantian ha ha padake kamancing ka setan pun makono awas sila baka mantau yeah. Sila ya driji beli bakal alis selawasi mimitari mama tapi jariku sayang ayah harap ngupahi beli sipu ya Allah Gusti Pangeran ayah matur kesuwun ini kan ah ya ilah ilah rigel pisan dipahi semenek ayo gak bu gagian bu radue ya Allah pada tegelan temen ya kosingan ya wis lah gedak-gedak neng si bocah kala nyusup mancing. Alhamdulillah bocah neng bos boleh. Apa maning kan ah? Apa maning? Neng si, sirah ku ajar gampang-gampang duit baik. Neng wong tua diri dia masih kurang neng. Ya Allah, mene beli. Arep bina kena beli, duitnya ku arep bina kena beli. Serok, bina kena sirah. Wani sirah karo wong tua wani. Cari atusannya bonde dompet tenang sirak lo mene anak beli satu sewu mung receh kabe bangor sirak lo ku iya jarega mana los yang ngitapen bocah kungkung membodo bae satu sewu semek di dalam receh kabe bangor ku durarang pinyulaman tekadeng ati dirunjang mangsa urung mama Eka mama Tabri sarang mimi tarie kok dingin kok kita ni arepan tiba beli ngono kok dingin ya date hari wong tua mah. Kos ini batangi sedeku deku. Aduh. Kuala tak panik maning. Yang anaknya kita dihebat cekualan. Ya cara dia kita ku pengen oli duit bu. Sampai ni batangi ku. So aku mulai kos ngarti-ngarti bayar mangtawa. Teklok mangtawa gedak-gedak neng sifu. Mama leh lan radi Mas Palimanan lagi jenguk. Bagian lawas kula le masih kelingan. Bagian lawas masih kelingan. Mama Eka, Mama Eka.